Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita angkat di awal pertemuan kita kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang gak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmatku atau nikmat Allah, maka kalian gak akan mungkin bisa menghitungnya. Karena setiap detakan jantung kita itu adalah nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan nikmat yang terbesar hadirin adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh, ilmu yang bukan hanya retorika, yang bukan hanya hafalan, yang bukan hanya kemampuan menulis atau berbicara atau kemampuan menganalisa dan memahami sebuah permasalahan, tapi ilmu yang kita manfaatkan di dalam kehidupan dunia kita dan bermanfaat untuk akhirat kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau rahimahullah mengatakan, "Innamal ilmu ma nafa' wa laisa ma hufidh." Ilmu itu yang bermanfaat dan bukan yang hanya sekedar dihafal. Walaupun hafalan itu penting. Tapi sebatas dihafal itu tapi gak diamalkan menjadi bumerang bagi kita, Wal-Quranu hujjatun lak au anik. Dan Al-Quran itu akan menjadi penolong atau menjadi bumerang bagi kita. Itu yang dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, marilah kita berusaha untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana kita harus perkuat syahadatin kita, jaga iman kita, tauhid kita kepada Allah, dan jaga semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perbanyak bersalawat dan ucapkan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Abu Zakaria. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat, fenomenal, yaitu Riyadhus Shalihin. Dan kita sedang membahas bab penting hadirin sekalian dalam kehidupan kita, akhlaknya para nabi dan rasul, kunci keberhasilan orang-orang terbaik, bukan hanya orang-orang soleh tapi orang-orang soleh yang terbaik, karakter yang menunjukkan kebersihan hati, yang menunjukkan tingginya kualitas tauhid dan iman seseorang, yaitu an-nasiha, nasihat kalau bahasa kita, sudah diserap menjadi bahasa Indonesia baku. Hanya saja makna sesungguhnya dan sejatinya dalam bahasa Arab itu jauh lebih dalam dibanding apa yang kita pahami selama ini, gitu loh. Yang kita berpikir bahwa nasihat itu artinya sebatas memberikan masukan, arahan, lalu evaluasi, kritikan, koreksi, ujangan, atau ceramah. Dan kita seringkali belum tahu apa sih makna sesungguhnya, esensi dari an-nasiha. Makanya seringkali berbeda kualitas masukan kita dengan masukannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu atau para ulama-ulama kita. Karena mereka ketika memberikan nasihat itu nasihat sejati. Sedangkan kita, ketika kita memberikan masukan dan arahan, itu bukan nasihat. Karena nasihat itu apa? Nasihat itu al-khulus, as-sidqu. Nasihat itu tuh adalah keikhlasan, kemurnian, ketulusan, kejujuran, gitu loh hadirin. Itu nasihat. Sebagaimana kita sudah bahas dari huruf na, nun, sod, dan ha, yang dalam bahasa Arab itu artinya khalasah. Makanya an-nasih itu al-khalis. Itu yang dikatakan al-imam Ibn Manzur. Al-imam Ibn Manzur sekali lagi bukan nama yang asing bagi orang-orang yang mendalami bahasa Arab, karena beliaulah sosok di balik kamus dan buku yang sangat terkenal dalam bahasa Arab, yaitu Lisanul Arab. Dan nasihat juga bisa berarti apa? Mula'amah baina syai'ain, mula'amah, ijtima' wattisal, artinya bergabungnya dua hal yang sebelumnya mungkin terpisah, dan bersatunya, terkoneksinya, terhubungnya dua hal yang mungkin berjauhan atau terputus sebelumnya. Itu mula'amah baina syai'ain wa islah lahuma, dan memperbaiki hubungan tersebut. Makanya kan hadirin sekarang sudah kita bahas bahwa an-nasih itu dalam bahasa Arab juga bisa bermakna al-khayyat, tukang jahit, karena menjahit dua hal menjadi satu atau menjadi erat, kan gitu ya, menjahit ujung bahan satu ke ujung bahan yang lain, misalnya begitu. Dan nasihat ini itu lawan kata dari al-gish, kecurangan. Jadi ini tuh bitnya al-gish atau opposite-nya al-gish. Jadi orang yang memberikan nasihat dia nggak boleh curang, gitu loh. Dia nggak boleh tricky, dia nggak boleh kesannya senyum baik tapi nusuk dari belakang. Atau maksudnya ngejatohin, gitu loh. Ini kasih nasihat apa ngejatohin saya ya? Ah, itu tuh perlu direnungkan. Nah, kalau kita paham tentang hal ini, makanya harus kita ulang-ulang terus nih hadirin. Itu tuh dalam banget. Nasihat itu dalam. Makanya kan Al-Imam Ibn Al-Athir mengatakan apa? Dan ini terus kita ulang-ulang. Al-Imam Ibn Al-Athir mengatakan nasihat itu iradatul khairi lil mansuhilah. Iradatul khairi lil mansuhi lahu, yaitu ketika kita menginginkan kebaikan untuk orang yang kita nasihati. Jadi ketika kita apa, artinya semua hal, semua sikap, semua tindakan, semua respon, semua ucapan, semua masukan, semua pemberian, semua sikap yang tujuannya memberikan kebaikan untuk orang tersebut, maka itu nasihat buat dia. Jadi bukan sebatas masukan. Masukan itu satu dari bentuk-bentuk nasihat, itu loh yang perlu kita camkan. Satu dalam dari bentuk nasihat. Kita bahas, sudah bahas hadis panjang tentang Ka'ab bin Malik. Bagaimana Nabi SAW mendiamkan Ka'ab bin Malik selama berapa hari? 10 hari atau 20 hari? Hadirin. Berapa hari didiamkan? 10 atau 20? Iya, 50 hari. Bukan 10, bukan 20. Nah, 50 hari didiamkan. Enggak ada masukan sama sekali, enggak ada arahan sama sekali. Secara ini ya, arahannya suruh pisah dengan istri misalnya di hari ke-40. Artinya enggak ada omongan, enggak ada pembicaraan, enggak ada koreksi panjang lebar. Tapi diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab bin Malik itu nasihat. Nabi ingin yang terbaik untuk Ka'ab bin Malik. Ingin mengedukasi Ka'ab bin Malik. Itu ya, orang-orang besar tuh begitu, hadirin. Diamnya aja nasihat gitu buat kita. Dan Nabi kan sayang banget sama Ka'ab bin Malik. Sebagaimana kita tahu ketika Ka'ab lagi sholat, terus Nabi perhatikan. Begitu Ka'ab ngelirik-ngelirik, Nabi buang muka lagi. Jadi rasanya bukan benci gitu. Nasihat tuh seperti itu, hadirin Allah muliakan. Jadi tolong direnungkan, apalagi kita di dunia ilmu ini benar-benar harus membuktikan nasihat kita. Allah akan uji kita dengan hal ini. Dan semoga kita jujur dalam berbicara, dan semoga Allah mudahkan dan berikan taufik kepada kita untuk jujur pada saat menyampaikan sesuatu. Jadi bukan hanya menyatukan, bukan hanya berbuat baik, tapi memang penuh dengan ketulusan, keikhlasan, kemurnian, kejujuran, dan untuk kebaikan orang tersebut. Itu susah tuh, hadirin. Susah banget. Makanya kan kata Imam Ibnu Katsir ketika membahas surat apa kemarin? Al-A'raf ayat 62. Sifat nasihat di level di level Nabi Nuh itu, kan kita bahas Nabi Nuh kemarin ya, itu nggak bisa dikejar atau diraih oleh manusia umum, nggak bisa. Tapi kita bisa meneladani, berusaha mendekati, itu bisa. Tapi sampai di titik itu, nggak bisa, hadirin. Nah, hadirin Allah muliakan, pagi ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengambil contoh singkat dari nabi lain. Gitu. Nabi Hud. Gitu. Nabi Hud, kalau sebelumnya Nabi Nuh alaihissalam, sekarang Nabi Hud alaihissalam. Di surat Al-A'raf ayat 68. Surat Al-A'raf ayat 68. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ucapan Nabi Hud, "Uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin." Hampir sama dengan Nabi Nuh, Nabi Hud mengatakan, "Aku ini menyampaikan risalah Rabbku, amanat Rabbku kepada kalian." Wa ana lakum nasihun amin, dan aku hanya pemberi nasihat yang senantiasa berusaha menjaga amanat yang terpercaya untuk kalian. Jadi saat apa saya mengajak kalian beriman, bertauhid, lalu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semata-mata bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk sebatas agenda terselubung, atau bukan karena ada agenda terselubung dari saya, tapi ini karena Allah dan ingin memberikan kebaikan untuk kalian. Itu hadir, ingin memberikan kebaikan untuk kalian. Jadi jamaah sekalian yang Allah muliakan, inilah akhlak para nabi dan rasul, akhlak para nabi dan rasul. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan, catat baik-baik, bahwa wa hadhihi sifat allati yattasifu biha ar-rusulu. Di dalam ayat ini, ini simpel banget loh, coba kita lihat, ubalighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Simpel banget, hanya berapa detik kalau kita baca. Tapi dalam ayat ini Allah menjelaskan tiga sifat para nabi dan rasul. Tiga sifat para nabi dan rasul. Dan kita harus kita harus benar-benar merenungkan, karena kita berada di dunia ilmu, dan orang-orang yang berada di dunia ilmu itu pewaris para nabi, atau murid-muridnya pewaris para nabi, atau pewaris-pewarisnya para nabi. Karena al-ulama warathatul anbiya, al-ulama warathatul anbiya, para ulama itu adalah ahli warisnya para nabi. Maka mereka harus mewarisi, atau mereka harus mewariskan ya, mewariskan sifat-sifat para nabi dan rasul, walaupun gak mungkin di level yang sama. Dan dalam ayat ini ada tiga sifat. Yang pertama apa? At-tabligh atau balagoh, kata Al-Imam Ibnu Katsir al-balagoh. Yang kedua an-nusah, nasihat. Yang ketiga amanah. Nah, itu hadirin, ini dunia ilmu ini harus penuh dengan tiga sifat ini. Menyampaikan nasihat, kalau nggak pakai koma nanti pikir menyampaikan nasihat. Jadi harus menyampaikan al-tabligh. Lalu yang kedua harus punya sifat nasihat. Yang ketiga harus punya sifat amanah. Itu dunia ilmu tuh. Mewarisi ya. Ya Allah, ini bahasa Indonesia kita jelek-jelek semua nih, ketahuan nih. Kalau i'rab ada jago, tapi bahasa Indonesia mewarisi sifat-sifat bapaknya. Bapak itu mewariskan harta yang banyak. Iya, masya Allah, mewarisi. Nah, ketahuan kita harus banyak belajar bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia sangat penting ya. Justru banyak kita dulu waktu sekolah agak-agak ngeremehin guru bahasa Indonesia. Padahal penting banget bahasa. Siapa dulu guru favoritnya guru bahasa Indonesia? Saya kayaknya. Kenapa? Karena sering gak masuk Pak Ustaz. Jadi bukan karena suka bahasa Indonesia nya tapi karena sering gak masuk. Tapi bukan berarti guru bahasa Indonesia sering gak masuk ya, enggak. Ya di masyarakat kan orang beda-beda gitu loh. Sama kayak Ustaz kan, Ustaz juga beda-beda. Iya. Jadi mewarisi. Kita tuh kurang memanfaatkan guru-guru bahasa Indonesia kita yang masya Allah mendedikasikan ilmunya. Ya, jadi gitu hadirin. Di dunia ilmu ini, ketika kita bicara dunia ilmu, kita hijrah, terus kita ngaji, kita belajar, apalagi kita penuntut ilmunya, itu harus punya tiga sifat ini. Hidup kita itu pada dasarnya tablighu risalah gitu. Dan mereka menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala. Itu hidup kita. Seyogianya demikian. Lalu yang kedua, kita lakukan itu semua di atas pondasi nasihat. Gitu, ketulusan, keikhlasan, kejujuran. Gitu. Terus selalu berusaha apa merekatkan gitu loh, bukan memecah belah, bukan ribut sana ribut sini, bukan membangun api permusuhan, bukan, tapi nasihat tadi mula ama baina syai'ain, coba merekatkan mensolidkan gitu loh, membangun hubungan. Dan amanah, menjaga amanah, dan sampai jadi khianat kita nih, na'udzubillah minal khianah. Itu bayangkan kalau hijrah kita atau ilmu kita nih kayak begini, gimana gak kuat coba. Jadi para nabi rasul tuh bukan hanya sebatas menguasai kitab suci atau paham kitab suci masing-masing gitu loh. Tapi mereka menyampaikan dan mereka tuh tulus-tulus hadirin tuh para nabi dan rasul. Gak ada kepentingan. Dan selalu menginginkan yang terbaik buat orang. Selalu ingin yang terbaik buat orang. Mentalnya tuh begitu. Nah, kita ini harus meneladani gimana kasih yang terbaik buat orang dan pelit-pelit dan amanah gitu loh. Amanah mungkin gak ada yang tahu, tapi kan Allah Maha tahu hadirin. Amanah dalam setiap posisi kita dan peran kita. Kita sebagai suami harus amanah, sebagai istri amanah gitu. Walaupun istri gak ada atau suami kita gak tahu, harus amanah kita dalam menjaga ikatan tersebut. Kita sebagai anak harus amanah kita nih. Walaupun jauh dari orang tua, kita mau jungkir balik orang tua juga gak tahu. Gitu, gak akan tahu. Gitu. Orang tua kita gak main sosmed, jangankan sosmed, SMS aja gak main mereka. Langsung telepon aja. Jadi mau ngapain tuh aman lah, orang tua nggak tahu. Tapi nggak amanat anda nih. Gitu. Ketika kita disekolahin, dikuliahin, orang tua nggak tahu, kita cuma makan tidur doang. Tapi Allah tahu, harus amanat. Kita bilang sama orang tua apa di waktu pamitan mau belajar, gitu. Ah, belajar yang benar, harus amanat. Ini para nabi dan rasul tuh demikian hadirin. Jadi orang tua juga amanat gitu. Jangan cuman senang lucu-lucuan sama anaknya. Jangan cuman hobi selfie dengan anak. Terus pajang foto anak di sosial media. Tapi ini anak gak dididik. Gak diajarkan tentang iman. Gak ditanamkan tauhid kepada Allah. Nggak diajarkan adab dan akhlak, nggak diajarkan bagaimana beribadah dan bertaqarrub kepada Allah. Ya cuma seru-seruan aja gitu. Ini nggak amanah. Nah, ilmu harus merubah itu gitu loh hadirin. Ilmu yang bermanfaat itu merubah itu. Orang yang dari khianat jadi amanat. Orang yang melakukan sesuatu karena oportunis, kepentingan sendiri, ada ambisi, jadi gak punya ambisi untuk diri sendiri semata, dia hanya melakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala dan ingin kebaikan buat orang. Itu tuh yang harus ditanamkan. Susah, Pak. Pasti susah, kecuali yang dirahmati dan diberikan kemudahan oleh Allah. Itu hadirin yang Allah muliakan. Makanya para nabi dan rasul itu enggak terprovokasi. Emangnya mereka enggak punya nafsu ya, Pak Ustaz? Punya. Tapi hati mereka bersih, hadirin. Hati mereka bersih. Itu hadirin. Nah, hadirin Allah muliakan. Makanya coba kita buka, kita mundur dulu coba. Tadi kan apa? Al-A'raf ayat 68. Coba kita buka ayat ke-66-nya. Ketika kaumnya Nabi Hud Ati qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi, berkata sekelompok orang-orang atau pemuka kaumnya Nabi Hud, inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Kami nih gini, bener deh, inna pakai inna kan, min adawatu taukid atau takkid, lalu pakai lam lagi, lihat ada nun tasydid, inna sama lanaraka adalah di situ. Sebenarnya kata kerjanya langsung aja naraka, tapi ada lam di situ, lam fata, itu untuk menekankan, menegaskan sebuah kalimat dan sebuah statement. Apa yang dikatakan, inna lanaraka fi safaha, kami itu benar-benar yakin kamu itu dungu gitu loh, kurang akal, idiot, masya Allah, nabi digituin hadirin, dan bukan pakai kayaknya lagi gitu loh, kayaknya anda ini idiot ya, nggak begitu deh. Kita nih yakin, seyakin-yakinnya kamu itu idiot, kamu itu kurang akal. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin, dan kita yakin seyakin-yakinnya kamu itu pendusta, minal kadhibin, termasuk pendusta-pendusta. Oh, gimana tuh hadirin? Masya Allah tuh, digituin. Kalau kita habis kajian gitu misalnya, kita jadi ustadz nih, habis kajian, habis khutbah Jumat, habis ceramah, terus ada orang berdiri, kayaknya kamu idiot deh gitu, enaknya tuh orang kita apain? Nah jujur-jujur aja. Hah? Apa? Digulung, masya Allah, kayak karpet, masya Allah. Oh, berat ya hadirin. Digitu, ditunjuk depan. Ini kan di ranah publik dikomongin begitu. Kayaknya kamu idiot deh. Bahkan ini masih kayaknya. Kalau ini inna lanaraka, kita pastikan kamu itu idiot. Kamu dungu. Safih. Dan kamu pendusta. Dalam hadirin. Nah, tapi apa respon Nabi Hud? Qala ya qawmi. Di ayat berikutnya beliau menyatakan, ya qawmi laysa bi safaha, wahai kaumku, aku normal gitu loh. Aku tidak kekurangan akal. Aku bukan dungu, aku bukan idiot. Aku normal. Walakinni rasulun min rabbil alamin, namun aku hanya utusan dari Rabbul Alamin. Gitu hadir. makhluk. Berikutnya apa? Ubaligu risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Udah, simple. Responnya begitu aja tuh. Responnya sesimpel itu. Mohon maaf, saya tidak dungu, saya tidak idiot, saya tidak kekurangan akal. Alhamdulillah saya normal. Saya hanya utusan Allah yang menyampaikan risalah Allah kepada kalian, dan saya hanya inginkan yang terbaik buat kalian. Dan saya alhamdulillah al-amin selama ini. Gitu hadirin. Ini kalau gak ikhlas gak bisa. Langsung diskak di depan publik, bayangin. Gitu. Kita baru baca nyinyiran di sosmed aja udah panas, padahal nggak depan publik tuh. Dan seringkali yang jempolnya seru dan rame, kalau ketemu tuh lisannya pendiam ya sebagian. Ini di dunia real langsung digituin, tapi biasanya enggak. Saya bukan idiot kok, saya nggak dungu. Saya hanya menyampaikan. Saya inginkan yang terbaik buat kalian. Itu hadirin. Coba deh kita renungkan. Dan coba kita terapkan dalam kehidupan kita. Betapa seringnya kita bersikap atau berbicara dan seterusnya itu seringkali intisarun nafas saja, hanya memperjuangkan diri sendiri. Tapi bukan karena Allah, bukan karena ketulusan, bukan karena keikhlasan, bukan karena ingin kebaikan buat orang. Dan kita gak usah bicara skop besar lah. Kalau para nabi itu udah bertemu dengan kaumnya dan seterusnya, wong kita sama keluarga aja masih baper hadirin. Kita sama keluarga masih baper. Oh, kita masih suka ribut sama istri kita. Kita masih suka berantem sama suami kita. Yang kalau kita renungkan ya dua-duanya cuma bela haknya aja masing-masing. Gitu lah. Kan gitu ya. Kamu tuh gak pernah punya waktu buat aku sama anak-anak. Kamu gak pernah ngerti kerjaanku. Jadi udah ributnya begitu-begitu aja tuh. Itu. Atau misalnya kita dengan teman, itu aja. Ributnya hasad. Persaingan. Persaingan yang gak sehat. Persaingan nilai. Emangnya kalau kita cum laude gitu atau dapat nilai 10 dan mengalahkan semuanya, sebatas dapat nilai 10 kita bisa selamat di akhirat? Gak bisa. Illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Yang selamat di akhirat itu yang ketemu Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari kesyirikan, bersih dari kekufuran, bersih dari hasad. Jadi ngapain persaingan-persaingan kayak gitu, gak jelas. Emangnya kalau kita dakwah kita jadi nomor satu gitu atau kita terkenal, emang bisa selamat di akhirat? Gak bisa. Illa man atallaha biqalbin salim. Lihat bagaimana para nabi dan rasul hadirin. Dan ini yang perlu kita tanamkan. Ini kehidupan orang-orang terbaik di dunia kita. Jadi kalau mau copy paste, mau cari teladan, mau cari figur, sosok-sosok gini loh dijadikan figur. Nah, kita nggak buka Quran kita memang masalahnya. Atau kalau kita baca, kita hafal, nggak mentadaburi dan nggak ngamalin juga. Para nabi rasul nggak terpancing hadirin, nggak terpancing. Cuma nggak leisa bisa faham. Mohon maaf, kalau bahasa kita mohon maaf. saya ini masih normal, gitu aja udah. Kenapa kita baper sekarang? Karena kita gak tulus. Kenapa kita baper? Karena kita gak ikhlas. Kenapa kita baper? Karena kita gak punya sifat nasihat. Dan kalau kita bicara nasihat, itu hanya lisan. Makanya sekali lagi kita bilang, kalau kita benar-benar memberikan masukan dalam rangka nasihat, buat apa emosi-emosi? Dengar ya, gue mau kasih nasihat buat lo. Ya biasa aja. Gak usah sampai apa mulut miring-miring begitu. Biasa aja. Kan nasihat itu ingin yang terbaik. Tulus. Jujur. Ingin merekatkan dan menyatukan seperti jahitan. Bukan ingin merobek-robek sesuatu yang sudah terikat atau sesuatu yang sudah terjahit misalnya. Loh kok ini justru merobek-robek ya? Katanya nasihat. Ini nih dasar-dasar yang penting hadirin. Kita bicara hal-hal besar, kalau basicnya salah, berantakan semua. Bangunan gitu ya, kita ingin bangun gedung pencakar langit, gedung satu untuk memecahkan rekor dunia sekarang berapa? Gedung 1 kilo gitu ya, Burj Khalifa berapa? 800-an ya kalau gak salah, 1 kilo gitu. Kita mau buat lantainya jadi lantai berapa ratus kayak, atau 1 kilo atau 2 kilo ke atas, itu kalau pondasi lemah, hancur. Pondasi itu harus kuat. Dan salah satu pondasi yang harus dimiliki seorang muslim, apalagi seseorang yang berada di dunia ilmu, adalah an-nasiha. An-nasiha. Makanya kata para ulama, apalagi di dunia ilmu ya, kan yang harus kita lakukan itu bersihkan tempat ilmu dalam diri kita, baru kita tuangkan ilmu tersebut. Itulah. Kita punya akuarium, kita mau isi air gitu loh. Biar ini apa sih? Bersihin dulu tuh akuarium. Jangan akuarium kotorannya komplit gitu, ada segala macam, ada kucing tetangga pipis di situ, terus nanti ada makanan basi di situ, terus kita tuangkan air di situ. Itu walaupun yang dituangkan air zam-zam tetap aja enggak kondusif. Padahal itu paling berkah. Ulama mengatakan bersihkan dulu itu, baru tuang tuh. Kan gitu ya. Kita punya perpustakaan, itu rak-rak dibersihkan. Kalau main masukin aja dan raknya kotor segala macam, nanti berapa tahun kemudian itu semut situ, rayap di sana, rusak tuh buku. Padahal bukunya mahal. Gitu. Kita masukin mobil-mobil mahal gitu ya, itu garasi bersihin dulu, itu aja. Garasi bersihin. Kalau garasi nggak bersih, rusak tuh mobil. Kita ingin punya apa? Kita mau belajar Al-Quran, mau belajar hadis, itu hati bersih dulu. Buat tuh hati tulus, murni, ikhlas, baru masukin tuh ilmu. Kalau nggak rusak, kalau nggak enggak. Ini yang perlu kita tanamkan. Tugas kita menyampaikan nasihat dan amanat aja udah. Itu kunci deh. Kuncian di dunia ilmu tuh itu. Menyampaikan. Gitu kan. Dan terapkan dalam semua. Kita di rumah tangga, di keluarga, di bisnis kita, di sekolah kita atau di program kita, tugas kita tuh nyampein. bukan memperjuangkan kepentingan, hanya menyampaikan. Ubaligu risalati Rabbi. Saya enggak punya kepentingan, saya hanya menyampaikan. Dan nasihat dan amanah. Kalau enggak, kita akan gagal dalam kehidupan. Kita enggak amanah, kita gagal. Kita enggak nasihat, aduh, gagal kita. Dan menyampaikan. Hidup itu menyampaikan risalah-risalah Allah sesuai dengan kotak-kotak kehidupan kita masing-masing. Itu baru solid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, seluruh orang yang beliau cintai, Ustaz, keluarga, tim kajian, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, bagaimana cara mendakwahi anggota keluarga yang murtad? Karena orang murtad hatinya biasanya sangat keras. Dan saat ini saya hanya bisa mendoakan beliau. Bagaimana sebaiknya sikap yang harus saya lakukan? Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Fikum barakallahu wa iyyakum. Alhamdulillahi afana mimma talahu bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Hadir. Dan Allah bersyukur kepada Allah ketika kita mendengar kasus-kasus seperti ini. Karena hidayah adalah nikmat yang termewah di dunia. Dan semoga Allah jaga hidayah kita. Dan na'udzubillah minal kufar wa syirki wa ridda. Semoga Allah jaga kita dari kesyirikan, kekufuran, dan murtad tersebut. Dalam konteks saat ini dan hari ini, kondisi ini, Allah Ta'ala misaf dita'lif, hadirin. Dita'lif, dita'lif artinya dirangkul, diluluhkan hatinya. Karena kalau secara umum ya, kalau dikerasin dia kabur, dan mungkin pihak lain bisa memanfaatkan hal tersebut. Jadi coba dirangkul, bicara dari hati ke hati, coba direnungkan. Itu hal yang perlu kita tanamkan, karena agama kita ini udah ngebahas semuanya, hadirin. Jadi renungkan gitu loh. Yang Allah ridho itu ini. Dan kalau membandingkan, bandingkan dengan hati yang jujur. Dan terus rangkul dia, rangkul dia, rangkul dia. Dan doanya harus kuat nih. Dan kalau bisa semua keluarga doain dia. Bangun, bangun di waktu malam, sujud sama Allah. Doain dia biar dapat hidayah. Itu hadirin. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga beliau. Semoga Allah merahmati dan melindungi Pak Ustadz, kru, kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Izin bertanya, jika kita ada di posisi pendidik, apa saja batasan marah yang diperbolehkan dalam rangka mendidik? Takutnya kita karena merasa dalam konteks mendidik dan posisi pendidik, jadi marahnya kebablasan. Misal pemilihan katanya terlalu negatif, destruktif, atau intonasinya terlalu keras, menjatuhkan. Mohon pencerahan dari Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Yang terbaik itu, marah itu tuh lahir dari wala dan bara. Al-hubu fillah wa bughdhu fillah. Marah itu marah karena Allah, bukan marah karena hak kita diambil, bukan karena hak kita tidak diberikan, bukan karena orang itu menyakiti pribadi kita, tapi marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita enggak ingin Allah dimaksiati dan kita enggak ingin dia dihukum sama Allah, diazab sama Allah. Dan kita gak ingin dia terus berada dalam kubangan maksiat. Kita ingin dia sandar, kita ingin dia bangkit. Oleh karena itu, marah seperti itu harus dipertimbangkan maslahat dan mudarat. Artinya, kalau kita marahin dia, efektif gak nih? Gitu loh. Kalau gak efektif, maka jangan dimarahi. Karena Kenapa Nabi gak pernah marahi orang-orang munafik hadir? Karena gak efektif. Memarahi orang-orang munafik hanya buat masalah baru. Gak efektif. Nabi SAW itu pendidik sejati itu melihat maslahat dan mudharat. Jadi marahnya tuh gak pakai emosi gitu loh. Marah tuh gak pakai emosi. Bukan karena tersinggung, bukan karena emosi, bukan karena nafsu. Tapi karena kita ingin dia berubah. Nah kalau cara ini gak efektif, pakai cara yang lain. Kalau nggak efektif, cari yang lain. Nah begitu kita kebablasan, berarti ini nggak jujur sama Allah. Ini nggak jujur. Dan coba kita balil insanu ala nafsihi basirah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia itu tahu, bisa nilai dirinya lah dalam takaran tertentu ya. Nilai diri itu sangat tertentu, tapi dalam beberapa takaran tertentu kita bisa nilai lah. Kita bisa nilai pada dasar kita marah sama orang, sama murid kita, sama anak kita, ini tuh emosi atau tidak, kan kelihatan lah. Bisa. Hati itu dalam kondisi gini tuh gak bisa dibohongi. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya bagaimana cara menghadapi suami yang sulit sekali menerima nasihat tentang ibadah selain sholat wajib dan sering menghina istrinya dengan kata-kata kasar. Saya hanya bisa bawa dalam doa dan tahajud, tapi semakin sampai sekarang masih sering berkata kasar dan bahkan sering ngambek meninggalkan sholat wajib kalau dinasehati. Jazakallahu khairan katsiran Pak Ustaz. Suami sering ngambek. Dan ngambeknya kok gak ada hubungannya ya? Kalau ngambek meninggalkan sholat wajib. Alhamdulillah afana mimma talahu bi wa fadlana ala katsir mimman khalaqa tafdila. Yang pertama, kalau di posisi suami dulu ya. Ini kita kan banyak para suami. Ingatlah bahwa Nabi kita bersabda dalam hadis Tirmidzi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri atau keluarga, dan aku yang paling baik dengan istri dan keluarga. Jadi kalau kita tuh melihat istri kita dengan segala kelebihan dan kekurangan, itu tuh kita ngelihat beliau, dan yang ada di benak dan hati kita, sosok inilah yang menjadi parameter kebaikan saya setelah hubungan saya dengan Allah gitu. Memang sosok ini lebih lemah secara fisik. Memang sosok ini bisa dihina dan dicaci maki oleh laki-laki yang gak bertanggung jawab. Dan mungkin dia hanya bisa menangis. Dia hanya bisa sedih. Dia gak bisa melawan. Tapi justru di situ ujiannya. Ujiannya tuh di situ. Allah jadikan istri kita sebagai tolak ukur dan parameter kebaikan kita. Jadi sangat menarik ya hadirin tuh. Jadi justru sosok yang secara umum, secara fisik lebih lemah, lalu secara umum mungkin tidak berdaya, nggak bisa membalas serupa, justru sosok itulah yang dijadikan tolak ukur kebaikan kita. Anda boleh bisa baik dengan siapapun, tapi kalau Anda gak baik sama istri Anda, Anda bukan orang baik di mata Allah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan sisi ujiannya tuh sangat kuat hadirin. Anda suami itu kita bisa ngelakuin apa aja buat istrinya, tapi dia enggak tahan. Kenapa? Nanti saya enggak jadi orang baik di sisi Allah. Terus dia berbuat baik. Dan itu yang pertama. Dan hadirin yang Allah muliakan, bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin di hadapan istrinya. Maka kalau ingin mendapatkan respect dari istri, jadilah pemimpin gitu loh. Kama tadi nutudan, sebagaimana Anda bersikap, akan Anda akan disikapi dengan cara seperti itu. Jadi kalau suami sering ngambek, pemimpin tuh gak ada yang ngambek, hadirin. Mendingan dihukum sekalian gitu loh. Menghukum tuh ada, tapi ngambek enggak. Dan ngambeknya gak sholat wajib. Ini menyelesaikan masalah dengan masalah yang jauh lebih besar. Anda langsung berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan sholat wajibnya fatal, hadirin. Fatal, ini dosa yang sangat besar. Walaupun banyak orang gak merasa berdosa, dosa yang sangat besar. Bahkan sebagian ulama menukilkan ijma seperti Ibnu Qayyim bahwa meninggalkan satu sholat wajib dosanya lebih fatal dan lebih besar daripada apa? Zina. Meninggalkan satu tadi gak sholat subuh tuh, itu dosanya lebih parah daripada zina. Dijelaskan sebagian para ulama dan mereka menukilkan ijma dalam masalah ini. Jadi ini yang perlu kita sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi istri, coba istighfar, coba taubat, coba introspeksi diri, coba renungkan dan perbaiki rumah tangga kita dengan memperbaiki diri kita sebelum yang lain. Start, mulai dari kita, lalu pelan-pelan. Lalu yang berikutnya, coba cari sosok yang disegani atau dihormati oleh suami untuk menasehati suami dengan nyaman, dengan baik. Atau kalau suami masih mau mendengarkan kajian atau itu, sampaikan kajian-kajian tersebut. Itu hal yang penting. Dan tidak ada yang lebih efektif merubah suami atau watak suami ke istrinya kecuali iman dan tauhid kepada Allah. Iman dan tauhid kepada Allah. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan suami istri, penutupannya itu tauhid. Penutupannya tauhid. Kan begitu. Penutupannya tauhid. An-Nisa 34 misalnya. An-Nisa 128 misalnya. Tauhid. Dan bukan saat ini kita bahas itu. Gitu. Bukan hanya sebatas apa, suami itu harus nyayang istri. Itu betul. Tapi kalau gak dibangun di atas iman dan tauhid, oh, susah. Allah Ta'ala bisa. Karena kenapa sih? Karena laki-laki itu punya DNA pemimpin yang kuat. Makanya kan curhatan para ibu-ibu apa sih kalau ke suaminya? Nah, curhatannya ibu-ibu apa? Teman-teman, ya, bagus, diam aja nih. Justru kalau antum-antum jadi tersangka. Kok bisa tahu ini jomblo-jomblo ini? Itu kan egois. Mau menang sendiri. Mayoritas arahnya ke sana. Aduh, egois banget. Mau menang sendiri. Kita kata gak heran. Karena egois mau menang sendiri itu memang masalah dan penyakitnya orang yang punya DNA pemimpin. Itulah. Karena rijal qawwamun. Nah, jadi gimana dong biar yang punya DNA pemimpin itu menyayangi pihak yang ada di bawahnya atau pihak yang dipimpinnya? Gak ada cara yang lebih baik kecuali dia yakin ada yang lebih besar dari dia. Ada yang lebih berkuasa dari dia. Yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang bisa mengazab dia kapanpun, yang bisa menghukum dia kapanpun kalau dia salah, yang bisa membalas perbuatan dia ke istrinya seperti itu. Al-jaza' min jinsil amal. Suami yang yakin bahwa Allah itu punya konsep al-jaza' min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan, gak berani macam-macam sama istrinya, gak berani. Karena dia tahu dia akan dibalas dengan cara yang sama. Mungkin bukan melalui istrinya, tapi kan dunia gak sesempit rumah tangga. Oke, istrinya gak bisa buat apa-apa, tapi begitu dia keluar, udah dikerjain orang sebagaimana dia sikapi istrinya. Dan itu banyak. Coba lihat kasus-kasus begitu ya, yang apa namanya apa egois dengan istri itu dia kalau nggak kena di kantor, kena di pergaulan atau di jalanan, kena deh. Al jaza min selamat. Balasan tergantung jenis perbuatan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tu falaha. Kalau Anda berbuat baik itu untuk kalian. Kalau Anda berbuat buruk, Anda akan kena itu lagi. Ini kan kita karena enggak merasa paling kuat. Dipikir kehidupan itu milik dia, bukan. Kehidupan kita milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat Anda sakiti istri Anda, Allah bisa buat Anda mengalami itu melalui hamba-hamba Allah yang lain. Hamba Allah kan banyak, bukan hanya itu suami istri doang. Di atas langit masih ada langit. Gitu. Di atas orang zalim masih ada yang lebih zalim lagi. Maka ini yang perlu kita camkan. Oleh karena itu istri itu berdoa, beristighfar, perbaiki diri. Dan coba nasihati dari pihak-pihak yang lebih mengerti kehidupan. Dan itu hanya merugikan dirinya sendiri. Nasallallahu afwa wal afiyah. Saya rasa cukup sampai di sini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.